Apakah hukum orang yang kencing berdiri? Dan betulkah air kencing itu boleh mengubati syaitan yang cedera? Baik. Ada satu asar cerita daripada zaman sahabat lah ni. Bukan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kata setengahnya daripada cakap-cakap Israiliyat. Israiliyat ni bukan mana hadis maudhu'. Maknanya cerita orang daripada kaum Bani Israel, asal orang Bani Israel masuk Islam. Bila masuk Islam, mereka ni suka bawa cerita-cerita dulu. Zaman-zaman dia jahiliah hari tu. Jadi Nabi pesan, cerita Israiliyat ni, jangan kamu pakai semua, jangan buang semua. Tak, kita padangkan dengan hukum syarak dulu. Hak tak belajar dengan hukum syarak, Israiliyat ni boleh dipakai. Hak canggah hukum syarak, kita tolak je lah. Jadi cerita ni, bila orang yang kencing berdiri, maka syaitan bakat mandi belaka. Syaitan-syaitan orang sakit jadi baik belaka. Jadi ini dipertikaikan sebagai suatu hadis lah kata ulama. Umpamanya Imam Ibn Salah, Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala mengatakan hadis ini dipertikaikan orang. Mereka cakap-cakap daripada Israiliyat. Tapi larangan kencing berdiri itu hadis-hadis yang sahih. Nampak? Wala tabulu qa'ima, wala tabul qa'ima, jangan sekali-kali kamu kencing berdiri. Kata ulama, larangan ini makruh bukan haram. Neh, jangan kencing berdiri. Neh, larangan ini makruh. Jadi orang yang kencing berdiri daklah berdosa. Makruh tidak disukai oleh syarak. Sanilah banyak sebab air kencing kena di seluar, air kencing jauh sangat tinggi kencing, ngecing naik balik. Dan kalau kita kencing itu rendah. Nah, dengan seming itu dekat dengan sepitu. Dia pun jatuh air tak ngecing mana. Nah, dah kalau kita diri, dia tunjar tu kuat, dia ngecik habis. Ha, banyak. Nah, pula ngecik orang ngain, ngadak tak kelau. Nah, ngadak tak patah ramah belakang, ngadak tak kelau. Air angin kuat sikit, ngecik mari tamu ke dia sendiri, air kecik. Dah macam-macam besing. Jadi adab yang baik dengan duduk. Kerana itulah Nabi tunjukkan pada para sahabatnya, dia kencing dalam keadaan duduk. Melainkan darurah. Macam seluar ketak dah nak buka. Ada jenis seluar ketak hangat kan. Nah, pinggang dia saya 29, dia beli 26. Nak suruh nampak fit. Bila dah puang ni pakai ketak lemak. Papa cekik nampak di pinggang cekik. Kecing diri bila puang. Tak boleh duduk. Dia kecing diri, buka sikit saja buat kau dia. Kecing diri bila dok puang. Orang putih ni kecing amai, orang puang orang putih kecing diri. Orang putih kecing diri. Jadi beram nak jadi macam lembu biar. Tuan-tuan kata, orang jatang. Orang puang boleh kecing diri. Mak rempit duduk. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna ilma, Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana. Wa kina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.